Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya yang saya hormati dan Allah muliakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalallahu. Maaf Buya, saya mau bertanya bagaimana hukumnya meminjam uang dari BRI? Sedangkan saya melakukan dan apabila itu haram, bagaimana saya sudah terlanjur terjerumus mengutang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pinjam uang. Na'udzubika minal jubli wal bukhli wa minal ajli wal kasali wa min ghalabati ad-daini wa kahri rijal. Semoga Allah menjauhkan kita dari malas dan juga dari dibelit hutang. Yang namanya hutang itu qaumun bin nahar wa sahrun bil laili. Orang punya hutang siangnya itu susah, malamnya enggak enak tidur. Kok senang hutang? Mungkin tidak cukup kita menjawab hukum, ada pendidikan juga. Dan selalu kita akan beri yang lebih. Apa yang menjadikan sebab kita berhutang? Ada satu sifat orang itu gampang ngutang. Memang wajahnya wajah ngutang itu ada. Ada. Bukan Anda ini, bukan. Ada orang memang wajahnya wajah ngutang. Senang ngutang. Dikit-dikit kalau ngomong ngutangi saya, kata orang kalau udah ngomong ngutang itu enggak enak, lidahnya lidah-lidah utang gitu. Ada model begitu. Dan akan tapi tidak serta-merta itu, ada sebab. Mungkin cara hidupnya yang tidak biasa dengan hidup yang diajarkan Nabi, yaitu hidup sederhana. Dia ingin membeli sesuatu belum waktunya, lihat. Apa yang Anda inginkan? Dalam urusan makan, Anda setiap hari ingin makan nasi, ya, sayur, sama sepotong lauk. Nasi dimasak dengan satu panci. Sayurnya dimasak dengan satu panci. Cuman pancimu ada berapa di rumah, Bu? Tanya. Ayo. Hah? Ada berapa panci di rumahmu, lihat? Apakah itu sudah tidak? Itu yang menjadikan orang suka ngutang itu adalah selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Ayo. Jujur semuanya gitu. Yang punya utang rata-rata pancinya lebih, tuh, lihat. Jadi tidak bisa merasa cukup dengan tidak membeli itu adalah kadang-kadang hanya latah saja. Itu mulai dari urusan panci loh, sampai urusan motor juga begitu. Urusan HP nanti berkembang itu semuanya. Jadi yang salah biasanya cara menjalani hidup kita. Kalau Anda dengan cara hidup yang diajarkan Nabi, susah ngutang. Pertama, takutlah kepada Allah dengan utang. Utang itu berat. Akan tapi ketahuilah bahwa orang sebab ngutang itu ada di antara itu tadi. Dia tidak ngerti cara hidup yang benar, hidup yang foya-foya. Baju aja harus bermerek. Cari baju yang mereknya adalah alhamdulillah itu saja. Syukur pokoknya. Yang kecil namanya syukur alhamdulillah. Mereknya harus merek kafir, harus merek ini. Mereknya adalah syukur. Ada mereknya syukur? Hai, ambil konveksi-konveksi, ambil judul itu nanti. Maka ngetren nanti merek syukur nanti. Mereknya dia apa yang penting menutup aurat. Kenapa harus beli yang padahal kita menjahit sendiri beli kain yang murah, kain yang kiloan itu, Bu, itu. Kalian itu bisa dibuat berapa? Ini murah. Nanti satu baju satu potong bisa 15.000, 20.000, no. Padahal bisa lebih cantik. Cuman sudah gaya hidup kalau tidak dibeli ini. Apalagi ada orang modelnya ini, yang suka ngutang, cirinya coba dengar. Yang suka ngutang ini biasanya hobi belanja. Gampang dibohongi. Ada diskon. Diskon. Nah, ini model. Kalau ada orang kalau mendengar diskon gampang lari, biasanya gampang banyak utangnya. Lihat. Ayo jujur yang angkat tangan sebenarnya, didoain nanti. Diskon nih. Enggak ada orang dagang mau rugi. Diskon itu dinaikkan dulu harganya baru itu turunin nanti. Bu, ya benar saya diskon ya. Inti aja yang benar diskonnya. Yang lain? Lihat. Ini biasanya ciri-ciri orang punya utang. Coba aja lihat. Yang punya utang pasti biasanya senang belanja. Gak punya duit pun dengan cerita masih lihat-lihat ini. Gak punya duit. Dengar berita diskon di mana? Datang. Minggu utang lagi. Utang. Ada pendidikan dulu ya. Kenapa Anda terjerumus dalam hutang? Kalau urusan kebutuhan, seberapa banyak sih kebutuhanmu? Seberapa banyak kebutuhanmu? Urusan gak punya rumah, rumah pun akan kita tinggal biarpun kita bangun dengan megah. Kita ngontrak semuanya. Pinjam ngontrak rumah, tidak harus megah. Rumah di kampung yang murah-murah. Di desa yang ini. Tidak usah memaksakan diri. Biasanya kalau sudah biasa memaksakan diri, ini akan terbelit namanya utang. Biasakan dengan kesederhanaan. Ini termasuk nasihat yang selalu kami hadirkan untuk anak-anak. Anak-anak kami yang sudah pada menikah, lihat. Biasakan hidup dengan sederhana. Kesederhanaan adalah hakikat kekayaan, sehingga orang tidak merasa rusah, merasa susah, gundah di saat melihat orang lain memiliki kelebihan, dan itu adalah tamak rakus. Dan kerakusan adalah kefakiran yang tersembunyi, biarpun sudah punya gedung megah seperti orang fakir. Ini jadi kalau nata hidup kita, coba deh, kenapa harus punya utang? Tapi kalau utangnya orang memang betul karena musibah, nggak sampai ngutang, insya Allah ditolong. Misalnya ibunya sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian dianya juga sakit. Oh, kalau itu mudah untuk menyelesaikannya. Banyak yang membantu insya Allah di kiri kanannya. Tapi, gaya hidupnya begitu. Orang membantu gimana? Pinjam duit. Gimana pinjam duit? Tasmu mahal banget, bajumu bagus, pakai motor bagus. Mau pinjam duit? Nggak deh. Tapi kalau dia dengar bahasanya Anda kemarin sakit, ibu Anda sakit, enggak usah pergi ke, enggak usah nyebut nama bank gimana. Anggap saja bank innalillahi. Karena harus tobat itu dengan itu ya. Bank bencana ya. Bank bencana. Nah, ada bank rahmat, ada bank bencana. Ya bank bencana itu ada riba di dalamnya. Siapapun masuk awas tertimpa bencana. Dan jangan berhujah untuk dakwah, was. Kami ingatkan semuanya yang berjuang bersama kami. Kalau memang Anda masih berada di kubang kehinaan, niatlah untuk hijrah. Biarpun Anda belum bisa berhijrah, kecuali mungkin tahun depan atau tahun berikutnya. Niat untuk hijrah. Tapi kalau Anda ini ingin berjuang, tapi melalui jalan yang kotor, tidak akan bisa mensucikan dirimu. Orang berwudu dengan air suci. Tidak boleh berwudu dengan air kencing. Ya. Kalau bersedekah dengan sesuatu yang haram, seperti orang wudu dengan air kencing. Bisa wudu, bisa sholat? Nggak bisa. Baik, jadi sebabnya utang harus kita cermati dulu. Sebab ini banyaknya. Yang punya utang banyak, orang punya hutang banyak. Jadi biasanya orang terbelit utang karena keinginannya berlebihan, kemudian tamak, kerakusan, dan sebagainya. Sehingga orang susah memberikan pertolongan kepadanya karena gaya hidupnya sudah salah. Tapi kalau dia cara hidupnya benar, ada bantuan pasti banyak. Allah tidak akan membiarkan orang yang pasrah kepada Allah. Kalau sudah ngurusi utang bank yang haram itu sudah enggak pasrah kepada Allah. Soal apa? Buya enggak ada lagi yang meminjaminya. Biasanya ada lanjutannya pertanyaannya itu. Nah ini kayak enggak punya Tuhan Allah nih. Biarpun enggak diucapkan oleh siapapun yang bertanya biasanya. Susah kalau enggak ke bank itu. Kalau bank tadi apa? Bank bencana tadi. Enggak bisa kecuali ke situ. Lah ini belum apa-apa sudah merendahkan Allah. Kan itu. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kasih. Sekarang tinggal kita tata. Kalau Anda ingin terbebas dari hutang, tata hidupmu terlebih dahulu. Ada orang terbelit hutang, anggap saja itu salah langkahnya. Dia terbelit hutang dan dia ingin kembali kepada jamdar. Termasuk mungkin dari perusahaan, ada orang mau hijrah. Saya bekerja di sebuah perusahaan bank bencana tadi. Ini ada istilah baru bank bencana nanti. Saya sudah perusahaan bank bencana, cuman saya ingin hijrah bagaimana? Cuman keluargaku sudah biasa dengan hidup indah. Ada orang menghadap kepada kami. Sebelum ente hijrah, ente tata cara hidup di keluargamu. Kan biasanya kalau sudah orang gaji tinggi itu cara makannya berbeda ini. Sekarang sudah mulai kau tata sebelum kau keluar dari tempat tersebut. Kecuali memang kamu punya jaminan. Ada hal yang bisa anda andalkan nanti. Tentu yang kita andalkan nomor satu Allah. Tapi bang, ada tabungan, ada ini, ada itu. Kalau belum, tata dulu. Anak kita sudah biasa ini. Kalau dulu biasanya makan di rumah makan mewah dan sebagainya, kita berubah. Dan kita kenalkan kepada makna qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Syukur dan hidup sederhana cara hidupnya Nabi, biar dia tidak gengsi. Beli baju pun sudah kita rubah. Cari ini sudah kita tata dalam setahun, sudah mulai tertata dengan cara sederhana sehingga tidak gengsi anak kita dengan baru, nanti kalau hijrah gampang. Dan hijrah itu kadang banyak pengakuan dari hamba-hamba hijrah, bukan dirinya. Kalau saya sih endeng Buya hijrah, tapi istriku sudah terlanjur saya manja biasa 10 tahun. Istri lagi. Kalau istrinya soleha mah enak, mengantarkan ke surga cepet banget. Istrinya senang shopping, itu loh yang repot itu. Makanya tobatnya susah itu, istrinya shopping, dikit shopping, shopping. Baik, jadi misalnya, atau anak saya ya, Bu ya, sudah terlanjur, ini banyak yang ngadu kepada kami, kasus-kasus semacam itu, ingin hijrah dari dari kehinaan, dari bank bencana menuju bank berkah tadi. Nah, jadi, tata hidup dulu dengan kesederhanaan, baru nanti untuk membayar utangnya pun beres. Apa artinya kita mengalirkan aliran air, tapi, atau istilahnya orang dulu itu, orang Jawa Timur itu, nabung beras, tapi daringannya itu bolong, tempat berasnya itu bolong. Ya kita alirkan sama, kita mengalirkan air ke kolam, bolong belum ditutup, habis diisi, keluar, habis diisi, keluar. Jadi harus dibenerin dong di sini. Dapat pinjaman lebih gede lagi, ngutang lagi. Sampai ada istilah gali lubang tutup lubang. Bukan sekarang bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang apa lagi? Bukan lubang lagi, gali lubang bongkar sungai, apa kolam, gali lubang buat kolam, gali lubang buat kolam, gali lubang buat kolam, ya ceburlah. Nggak bisa itu. Jadi tata hidupmu setelah itu indah. Anda akan menjalani hidup dengan sederhana. Hidup yang diajarkan Nabi sudah dibahas, kita diajari oleh Imam Nawawi dengan panjang lebar bagaimana menjalani hidup dengan sederhana. Sudahlah lupakan kesombongan, gengsi-gengsian, sok pamer ini, sederhana. Apa yang Anda miliki, subhanallah. Urusan lauk, tahu ya, lauk yang paling enak adalah di dalam dirimu. Al-lapar. Sudah lapar, lauk yang paling enak. Cuma cemil nasi putih pun masuk ya. Dengan kerupuk enak, lapar. Gizi dari Allah. Kurang gizi itu enggak ada jaminan orang fakir. Mungkin ada orang kaya aja kadang kurus ini. Pada sabar hari katanya ada susu. Nah, jangan-jangan khawatir. Jangan terlalu khawatir kurang gizi selagi yang halal. Halal itu gizi semuanya. Halal adalah gizi semuanya. Kalau Anda dengan halal enggak akan kurang gizi. Yang jadi repot adalah jika engkau biasa dengan yang haram. Baik, ini adalah mukaddimah. Anda menjalani hidup dengan sederhana akan terhindar dari utang. Bahkan untuk menyelesaikan utang harus Anda tata hidup Anda dengan kesederhanaan. Baru setelah itu Anda bab pinjam duit di mana? Yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Allah akan berikan pertolongan. Melangkahlah. Selagi Anda sudah tampak kesederhanaan Anda, cara hidup yang benar, di kiri kanan Anda siap membantu Anda. Dan Allah akan jadikan orang di kiri kanan Anda akan bantu Anda. Tapi kalau dari awal Anda sudah tidak percaya kepada Allah, enggak ada lagi yang bisa menolong saya. Kau merendahkan Allah. Seolah-olah Allah enggak mampu menolongmu. Maka Allah tidak menggerakkan tetanggamu untuk menolongmu. Di saat Anda datang kepadanya pinjam pun, apa Anda? Enggak punya duit. Maaf. Karena kita sudah mendahulukan suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benahi hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada jalan. Nggak mungkin tidak ada jalan. Asalkan kita serius dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjadi masalah hatimu setengah-setengah dengan Allah. Kemudian pertanyaannya, tidak boleh. Dan Anda jangan melakukan pinjam ke bank bencana. Hukumnya adalah haram dan tidak berkah bagi Anda. Dan katalah bank bencana akan menambahkan hutang di atas Anda. Pasti tambah hutang Anda. Percaya atau tidak? Anda punya utang kepada orang 100.000, Anda pinjam ke bank bencana 100.000, utang itu tambah, mau tidak mau, percaya atau tidak? Ya enggak? Lah kok masih mau ini? Anehnya, sebab kalau sudah utang bank bencana, nambah, utangnya cuma 100.000, sekarang menjadi 110.000. Nah, gitu kok masih mau? Nah, begitulah orang bank bencana, makanya kena bencana. Itu saja insya Allah. Enggak, jangan berurusan dengan ini. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah, saya terlanjur bagaimana? Beresin cepat. Sebab nanya bencana, kalau masih kita sambung, tetap bencana. Cara beresin gimana? Ya bayarin, kalau enggak masuk polisi nanti. Bayari, beres. Dan memang kita harus membayari, biarpun dengan pedih hati kita. Numpuk nih. Ini saya bayar berjuta-juta kemarin itu, baru bunganya Bu ya, namanya harum bunga. Allah. Ini namanya pun serem, menyejukkan bunga. Siapa yang enggak suka bunga? Semuanya suka bunga. Di depan rumah ada bunga banyak itu. Cuma tidak nerima pemberian loh ya. Ada bunga, contoh bunga. Bunga, namanya menggoda. Dan begitulah dunia iblis itu ya. Sesuatu yang busuk, kotoran ayam digelari bunga. Dibungkus, minyak, wangi. Bunga. Bukan bunga itu. Apa sih yang paling... Jangan dikasih nama bunga itu. Oh bunga, bunga, bunga. Dan tidak mau bilang riba. Kalau riba orang bilang, astagfirullahaladzim. Riba anak. Bunga. Tidak makan riba. Tapi saya makan bunga. Oleh. Saya enggak makan nasi, makan lontong. Sama ketupat. Siapapun yang masih berada di kubang kehinaan ini, semoga Allah angkat berkat majlis mulia ini. Allah angkat, semoga Allah jauhkan kita dari riba. Dan siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di tempat ini, yang masih berurusan dengan dunia riba, semoga Allah entaskan dari kehinaan itu dan diganti dengan lebih berkah, lebih banyak, lebih manfaat. Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan khawatir. Baik, ini jawabannya. InsyaAllah ya. Dan ngadulah kepada Allah. Ngadu. Minta agar dibebaskan urusan hutangnya.